ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمن اتبع الحديث كتاب الله وقال هذا الحج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس كما أحتجنا من بدايات الله سبحانه وتعالى kita sungguh bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat besar, anugerah yang tak terhingga, yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Taala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena besarnya nikmat itu dan terus menerusnya nikmat itu tertera. Kemudian dari sekian banyak nikmat yang tak terhingga, maka nikmat yang terbesar yang terdapat di dunia yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan untuk alam semesta adalah nikmat Islam, nikmat agama yang Allah Subhanahu wa Taala telah tegaskan, inna dinna indallahi Islam. Sungguh din, agama, aturan, pedoman hidup yang ada untuk Allah Subhanahu wa Taala hanya Islam. Agama yang Allah Subhanahu wa Taala telah tegaskan, وَمَا يَتَغَيَّرُ الْإِسْلَامُ دِينًا فَإِنَّ تَبَعَهُ وَهُوَةُ الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bapak siapapun yang mencari din selain Islam, فَإِنَّ تَبَعَهُ maka tidak akan diterima. وَهُوَةُ الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ dan dia berakhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kata marah kita mendapatkan perahan nikmat ini dan terkhusus mendapatkan anugerah besar ini Islam sebagai agama kita, maka harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat yang sangat agung ini. Ingat dan ingat, kunci tambahan hanyalah dengan kesyukuran, sebaliknya keingkaran terhadap nikmat adalah bencana. Allah Subhanahu wa Taala tegaskan, "La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian ingkar, jika kalian bersyukur, maka pasti dan pasti saya akan tambah. Sebaliknya jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Karena itu, hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala menyadari perkara ini, betul-betul menghamil, mengutamakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tak ada jaminan jamaah Islam yang kita miliki sekarang mampu kita pertahankan di akhir hayat kita. Akhir hayat adalah penentuan berhasil tidaknya kita melewati kehidupan dunia, cobaan demi cobaan dalam kehidupan dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta alam semesta beserta segala isinya untuk menjadi fasilitas bagi jin dan manusia. Untuk menjadi sarana bagi mereka melakukan maksud diciptakannya mereka guna mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya agar supaya ma'budun beribadah kepada aku, mengusahakan aku. Ini ayat adalah ayat yang sangat agung, ayat yang menjelaskan maksud kita mencipta dan sekaligus menjelaskan untuk apa alam ini diadakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Apakah kamu merasa bahwa kamu menciptakan kami sia-sia belaka? Apakah kamu merasa bahwa kamu menciptakan kami tanpa maksud, tanpa tujuan? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sangkaan ini Allah sisihkan dirinya darinya. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah yang berbagai sangkaan itu. La jatuhkan sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Tidak ada yang tak ditambah kecuali hanyalah dia. Dia pemilik sebesar yang sangat mulia. Dari sini jamaah jelas bahwa kita tercipta dengan maksud, kita tercipta dengan tujuan, dan pasti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan berbagai sarana, berbagai jalan agar supaya kita bisa mewujudkan maksud kita tercipta guna membawa keberhasilan dalam mewujudkan maksud kita mencipta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya tidak ada lagi kata-kata dari manusia yang mengatakan, saya tidak tahu saya kenapa saya berada di muka bumi, apa yang saya akan lakukan, untuk apa dan bagaimana. Agar supaya tidak ada lagi perkara-perkara ini, Allah mengutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mengutus para nabi dan rasul mubashirin wa mundirin sebagai pemberi kabar gembira, menyampaikan jalan-jalan kebaikan serta keutamaan-keutamaan, dan sekaligus mundirin memberikan peringatan-peringatan akan berbagai bahaya, akan berbagai perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai. Untuk apa semua ini? Li'allakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar supaya manusia tidak mempunyai lagi hujjah, tidak akan mendebat lagi Allah setelah terutusnya para rasul. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah pastikan manusia dicipta dengan maksud dan pasti kembali kepada Allah, dan Allah telah persiapkan akhir perjalanannya, apakah surga atau ke neraka, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah mengutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. untuk menuntun kita mana jalan, mana maksud. Kita dicipta dan mana jalan yang harus kita tempuh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan seruan Allahumma mutmainna irji'ni ila rabbika radiyatan mardiyah. Adakah ketika kita mendapatkan panggilan ini, panggilan ketika akan meninggal dan panggilan nanti di negeri akhirat, ya Allah Tuhan hatta mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'ni ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan rida, puas terhadap apa yang dia peroleh dan betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu jamaah, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti petunjuk dari Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Hidup di muka bumi adalah hidup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun terutus sehingga tak satu pun umat kecuali pasti terutus padanya pemberi peringatan. Tak ada satu pun umat kecuali pasti ada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan kepada mereka. Sehingga tegak kerja Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sampai akhirnya ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam terutus, kemudian zaman berganti zaman, kekuatan dakwah Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang memang hanya terutus untuk kaumnya itu mengembar dan mengembar sampai akhirnya hampir sirna, bahkan dikatakan sirna. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi terakhir, Rasul yang ternama, pilihan yang sangat betul-betul terpilih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membawa risalah yang termulia, risalah terislam dengan kitab suci yang terakhir Al-Qur'an Al-Karim, dengan petunjuk-petunjuk agama yang diberikan dengannya untuk zaman baru sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan manusia rasulnya, min anfusikum, sifatnya azizun 'alayhi ma anittum, betul-betul berat bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam segala yang memberatkan kalian, betul-betul menyusahkan beliau sallallahu segala yang menyusahkan kalian, betul-betul mengkhawatirkan beliau sallallahu segala perkara yang bisa mencelakakan kalian. Ditambah sifat harisun alaikum, sangat dan sangat betul-betul menginginkan kebaikan bagi kalian. Karena itu berbagai usaha dikeraskan, diutarakan guna terwujudnya berbagai kebaikan kepada kalian, dan khusus terhadap yang beriman kepadanya, wajib mukminina ra'ufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat santun, beliau sangat lembut, beliau sangat mengasihi, beliau sangat menyayangi mereka. Itulah sifat rasul yang Allah utus untuk kita. Jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul yang kemuliaannya tak tertandingi, Rasul yang merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu bersabda, saya memilih. Nabi sallallahu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih mana yang terbaik dari anak cucu Adam. Ternyata yang terbaik adalah Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian dipilih mana yang terbaik dari turunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ternyata yang terbaik turunan dari Tuhan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian dipilih mana yang terbaik dari turunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, maka terpilih Sinara. Kemudian dipilih dari turunan Sinara mana yang terbaik, ternyata yang terpilih adalah Quraisy. Kemudian ditanya mana yang terbaik dari Quraisy, maka yang terbaik adalah Bani Hasyim. Kemudian Allah pilih mana yang terbaik dan termulia dari Bani Hasyim, maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia yang diutus untuk menyampaikan kemuliaan yang tiada tandingannya untuk umat manusia sampai akhir zaman. Telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sayyidu walidi Adam wa yaumil qiyamah. Beliau adalah pemimpin ada sisa Adam pada hari kiamat. Beliau pemilik syafaat dan terakhir pada hari kemudian. Di tengah terik dan panasnya matahari, sampai-sampai di antara manusia karena keringat dan berpusuran, ada yang hampir tenggelam karena keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke tenggelam. Maka di sana datang sekelompok manusia untuk meminta kepada Adam alaihissalam sebagai bapak seluruh manusia, guna meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan sisa pembalasan bagi makhluk. Tapi Adam alaihissalam menyatakan nafsi diriku, kemudian dia menyebutkan kesalahannya. Hanya kata dia alaihissalatu wassalam, pergi kepada Nuh, rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Setampainya rombongan ini kepada Nuh alaihissalatu wassalam, kembali beliau mengucapkan sama dengan ucapan Adam alaihissalatu wassalam, nafsi diriku. Dahsyatnya dan mengerikannya keadaan di padang mahsyar, sampai nabi-nabi rasul yang besar pun hanya mengingat dan memperhatikan dirinya. Kemudian setelah itu nabi mengarahkan agar supaya pergi kepada Ibrahim khalilullah, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesampainya di sana Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat semisal itu, diriku, kemudian beliau menyebutkan kesalahannya. Demikian beliau arahkan kepada Musa kalimat kalimullah, orang yang langsung dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sampainya di sana beliau tetap mengatakan nafsi, beliau pun mengatakan diriku. Sampai akhirnya berarahkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam sama ucapannya. Kemudian berarahkan pergi kepada Nabi dan Rasul yang telah termaafkan segala kesalahannya. Maka sampainya kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, ayalah, sayalah pemilik kemuliaan itu. Sebab mereka berhadapan untuk menyampaikan, untuk bangkit, untuk memuji Allah dengan pujian tertentu yang hanya diajarkan pada saat itu hanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau pun bangkit, kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada beliau pujian kepada Allah yang hanya diajarkan pada saat itu. Nada yang beratkan di dunia, ketika bangunnya Nabi memberikan keutamaan itu, hanya kata Nabi Sallam, saya belum mahir terhadapnya, tapi nanti di hari kemudian. Telah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pemilik keutamaan besar ini. Beliau memiliki syafaat al-Ubuwwa, sehingga dengannya seluruh manusia berterima kasih, seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar memuji akan kebesaran dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Rasul yang diutus kepada kita membawa Islam, beliau adalah pemilik liwa'ul hayy. Di hari kemudian ada bendera yang dikenal dengan bendera kemuliaan tiada tandingi. Pemilik bendera ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berada di bawah bendera ini. Beliau adalah khatib, pemimpin, pembicara, dan sekaligus pengarah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Tuhan. Beliau adalah makhluk hamba Allah, anak cucu Adam yang termulia di hadapan Tuhan. Kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. beliau menjelaskan bahwa ketika as-sirat, as-sirat dibentangkan di atas jahannam, maka yang pertama melintasinya adalah saya dan umatku yang pertama pula melintasinya. Lihat saja hubungan antara Nabi dan umat. Keutamaan Nabi Muhammad SAW tidak kau lepas akan merindas kepada umatnya, umat yang merasa, umat yang dirahmati, kata beliau sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, umat yang Allah inginkan padanya kemudahan. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah inginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan pada kalian kesulitan. Umat yang dipimpin oleh Nabi yang sangat mulia, Nabi yang kedudukannya terdekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang kenabian dan keratuannya telah ada dan ditetapkan sebelum proses penciptaan Nabi Adam AS sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada terhutus pada Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pemilik al-wasilah yang kita minta dalam adhan, bahwa ada pemilik al-wasilah jenazah yang tertarik di surga dan tidak ada memilikinya kepada beliau sallallahu wa ta'alam, bahwa pemilik al-maqamul mahmud kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah bersyukur Allah melahirkan kita, mewujudkan kita dalam keadaan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menebar risalah mulia kepada tandem Islam, Islam yang sangat agung ini. Kama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah imamnya para rasul. Dan adalah orang yang pertama yang Allah izinkan memberi syafaat dan diberi izin untuk memberi syafaat. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang terbanyak pengikutnya. Beliau betul-betul mengingatkan bahwa umatnya adalah umat yang terbanyak di surga. Sampai tentu beliau sampaikan kepada umatnya, minta kalian memberi seperdua pemberi surga. Dan dalam sebuah hadis, yang dengan keseluruhan jalannya hadis ini benar maknanya, bahwa jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penghuni surga adalah 2/3 dari penghuni surga. 2/3 dari penghuni surga. Hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua umatnya masuk surga. Kecuali mereka yang tidak mau. Nabi Sallam telah tegaskan, kalau umat ini ada korona jannah, inilah yang ada. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Sekiranya Rasulullah yang ada, maka Nabi Sallam diberitahu siapa yang tidak mau. Maka Nabi Sallam menjawab, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, siapa yang mentaati saya, maka dia yang akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat, tidak mau taat kepada aku, tidak mau mendengar apa yang saya bawa, tidak mau melaksanakan apa yang saya tuntunkan, membuang petunjuk-petunjukku, maka mereka inilah yang tidak mau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa arti pengakuan sebagai umat Muhammad SAW, sebagai kaum muslimin, sementara kita tahu dari nilai-nilai, dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah pada tahun manusia yang ternyata yang sangat agar kepada kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah rasul yang pertama mengetok pintu surga dan tidak akan diizinkan surga terbuka kecuali harus hanya ketika beliau yang mengetok dan meminta untuk dibuka. Beliau menegaskan, nahnul akhiruna sabiqun, kami ini umat belakangan lahirnya adanya, tetapi kami adalah umat yang pertama-tama masuk ke dalam surga. Tidakkah kita merasa bangga jamaah menjadi umat Muhammad sallallahu menjadi pengikut beliau Nabi Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Rasul yang diberi keutamaan yang sangat banyak, yang bahkan banyak dari keutamaan ini tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya, apalagi mau dimiliki oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara keutamaan itu, pernah turun kepada beliau malaikat yang belum pernah turun sebelumnya. Terbuka pintu langit, pintu yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Turun malaikat, malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya, membawa khabar gembira kepada beliau sallam di Nurain, memberikan khabar gembira kepada beliau sallam akan dua cahaya yang tidak pernah diberi kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dua cahaya itu Fatihah Al-Kitab dan Surat Al-Fatihah dan akhir Surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dan akhir Surat Al-Baqarah. Keutamaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat agung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan ini ternyata diperuntukkan juga untuk kita. Apalagi Surat Al-Fatihah, syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW menegaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebab beliau menginginkan melalui agama yang sangat mulia ini terus menerus kita mendapatkan cahaya yang tiada tandingannya dari Surat Al-Fatihah, surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun juga, surah yang merupakan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dalam Al-Quran dari awal sampai akhirnya perkara-perkara yang menandingi, perkara-perkara yang menandingi kandungan-kandungan kitab-kitab sebelumnya dan dilebihkan dengan keutamaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Rabbatan diberi keutamaan berupa As-Sab'at Tilal, tujuh surah yang sangat panjang. Tujuh surah yang sangat panjang. Suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-A'raf. Lagi satu. Al-An'am, kemudian Al-Anfal. Al-Anfal dan At-Taubah dianggap satu surah. Makanya At-Taubah tidak ada basmalahnya. Dianggap satu surah. Ini yang dimaksudkan dengan tujuh yang panjang. Tujuh yang panjang ini diberikan kepada Rasulullah SAW menduduki kedudukan Az-Zabur, menduduki kedudukan Taurat. Sama kedudukannya dengan kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Musa. Kepada Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi kepada beliau salam Al-Hijr, surah yang ayat-ayatnya seratusan, 107 atau kurang sedikit. Ini menduduki kedudukan Zabur, menduduki kedudukan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kepada beliau salam Al-Masyarakat yang seperdua, yang merupakan salah surat yang setelah Al-Mi'inul. Yang sama kedudukannya dengan Al-Hijr. Kemudian beliau diberi keutamaan dengan Al-Mufassal yang tidak pernah diturunkan yang semisalnya dalam dalam kitab manapun juga. Al-Mufassal dalam pendapat yang kuat dan dia dimulai dari Surah Qaf, dimulai dari Surah Qaf sampai An-Nas. sampai akhir dari Al-Quran. Surah yang sangat banyak yang merupakan keutamaan yang Allah khususkan untuk umat ini. Surah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadilah Al-Quran sebagai mukjizat yang tiada tandingannya, yang dibawa oleh rasul yang umumi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi langsung mendatangkan sesuatu yang tiada tandingannya dari dulu sampai akhir zaman. Sejak turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah tantang orang yang paling hebat kemampuannya dalam berbahasa Arab, kaum musyrikin ketika itu, untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada seterusnya. Apalagi satu dari orang musyrik yang mampu menjawab tantangan ini, mendatangkan yang semisal Al-Quran. Bahkan yang ada kekaguman. Kekaguman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Tetapi jamaah, tidak semua yang kagum itu beriman terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman Nabi SAW, ketika pembesar-pembesar Quraisy mendengarkan Al-Quran, mereka menyatakan bahwa ini tidak sama dengan sihir, tidak sama dengan ucapan dukun, tidak sama dengan perkataan-perkataan penyair. Mereka memuliakan, hebat betul, luar biasa, tinggi betul namanya. Tetapi ketakabburan mereka, kesungkakan mereka terhadap pandangan hidup mereka, terhadap adat istiadat mereka, terhadap orang-orang tua mereka, terhadap agama yang mereka miliki, sehingga mereka tidak mau menerima apa yang dilakukan Rasulullah pada zaman kemarinnya. Demikian pula pada zaman kita sekarang, jemaah. Banyak tokoh-tokoh kafir mempelajari Al-Quran, menerima Al-Quran, menghafal Al-Quran karena kehebatan yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan mereka berusaha mengembangkan berbagai teknologi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi bertanya dengan itu, jemaah, sedikit dari mereka yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, untuk diyakini, untuk diamalkan, untuk diwujudkan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Mereka tetap memilih kekafiran. Surah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebagai agama yang mulia dibawa oleh Nabi dan Rasul yang sangat mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Allah telah menegaskan bahwa beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Olehnya jamaah, olehnya kita betul-betul harus memperhatikan keutamaan besar ini dan betul-betul memperhatikan kebesaran kemurahan Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya, apalagi dimiliki oleh umatnya. Berdusta atas nama ulama adalah perkara yang sangat berbahaya. Tetapi tidak ada yang mengalahkan bahayanya ketika seseorang berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sebab manusia ini, sosok manusia ini sangat mulia di sisi Allah, menggunakan namanya untuk menyampaikan sesuatu sementara dia tidak menyampaikannya, betul-betul mengobral kemuliaan beliau Sallam. Ucapan beliau adalah agama yang tiada tandingannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan beliau adalah syariat. Ucapan beliau adalah hukum yang tidak boleh dilanggar. Ucapan beliau hanya kita sambut dengan kalimat syariat Allah Taala. Adapun ucapan dari Muhammad SAW, kita bisa dengar dan bisa kita ingkari ketika bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh 100 lebih sahabat. Seorang ulama meriwayatkan hadis ini dan mengumpulnya sampai 103. 103 sahabat meriwayatkan. Ini ulama sekarang. Contohnya kalau Tabari yang mungkin lebih banyak lagi. Iya. Ini ada ulama sekarang membahas hadis ini dan menjumpai 103 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang berbunyi, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabarra maq'adahu min an-nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka harus dipersiapkan tempatnya di neraka. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka harus dipersiapkan tempatnya di dalam neraka. Karena itu, hati-hati mengatakan, Nabi bilang begini, Nabi bersabda, sementara kita tidak punya ilmu bahwa Nabi bersabda terhadap perkara itu. Tidak cukup kalau hanya sekedar membaca, sebab tidak semua buku yang kita baca itu punya ilmu. Penulis-penulisnya punya ilmu, kekuatan untuk menghubungkannya dengan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan termasuk keistimewaan umat ini sendiri dalam pembahasan kita yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya, umat ini mempunyai sanad. Agama mereka bersanad. Sampainya agama ini kepada saya, itu dengan sanad. Turun temurun. Al-Quran sampai kepada saya, itu dengan sanad. Turun temurun. Turun bersambung, tidak pernah terputus. Hafalan dan pengajaran serta penulisan Al-Quran terus tidak pernah terputus sampai kepada kita. Demikian pula, hafalan dan penulisan pengajaran serta kepada kita. Ada berusaha memasukkannya, memasukkannya, memasukkan yang tidak pernah. Tetapi para ulama ahli hadis tegak sebagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan kita termasuk istimewa umat ini yang kita berikan umat mana pun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami yang menurunkan dzikra Al-Qur'an yang sama ini, dan sungguh kami pula lah yang menjaganya. Adakah yang lebih hebat dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Adapun agama-agama yang lain, maka iya, Allah Subhanahu wa taala iya tidak jaga sampai iya akhir alam semesta. Para akhir beratan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sangat mulia, yang dibawa oleh Rasul yang sangat mulia, sehingga sampailah agama ikhtisain, sampailah agama ini terbentuklah umat yang terbaik. Beliau mendidik umatnya, menyampaikan agama ini, mendidik mereka, menempah mereka betul-betul dengan kekuatan, dengan ilmu, dengan semangat, dengan pengorbanan yang tiada tandingannya, yang dengannya beliau mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, bahkan tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala manapun juga. Karena itu lahirlah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Iya. Sehingga lahirlah umat beliau juga menjadi ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, sampai-sampai pada hari kiamat setiap muslim yang meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Hadza fatahuk minan nar." Ini pembebasan kamu dari neraka. Setiap muslim yang meninggal, Allah katakan kepadanya, ini pembebasan kamu dari neraka. Apa itu? Allah nampakkan kepadanya seorang Yahudi atau seorang Nasara untuk menjadi ganti seorang muslim ini di neraka. Ini hadisnya kuat. Dan ini adalah keutamaan bagi umat ini. Yahudi dan Nasara yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasara yang keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jelas ini? Yang keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka akan menjadi tamen-tamen kaum muslimin. Tetapi di situ dikatakan muslim, seorang muslim. Kata muslim jamaah adalah orang yang Islam telah menjadi sifatnya. Bukan sekadar ucapannya Islam, sementara dalam kehidupan kesehariannya dia jauh dari nilai-nilai Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang lahir pada zaman dan generasi yang terbaik. Nabi khairan nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebab zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Bahkan Nabi telah bersabda, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Kabar gembira, tuba bagi mereka yang melihatku. Demikian pula bagi mereka yang melihat orang-orang yang melihatku. Demikian pula tuba bagi mereka yang melihat orang-orang yang melihat orang-orang yang telah melihatku. Ini kerana sudah yang pertama yang merupakan induk dari umat ini, yang kapan kita berselisih hendaknya kita kembali kepada induk yang sangat mulia ini yang telah dibangun kebaikan dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَالصَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. الآيات. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Perhatikan, mengikuti mereka dengan cara yang baik. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Islam diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi umat yang tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Karena itulah, kapan umat ini bersepakat, maka pasti kebenaran. Nabi Muhammad yang bersabda, "La yajtami'u ummati 'ala dalalah." La tajtami'u ummati 'ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dari sinilah pendalilan ijma. Kalau umat ini bersepakat, maka pasti perkara itu adalah kebenaran. Hanya umat kesepakatan pasti terjadi pada semuanya sahabat. Iya. Kalau mereka bersepakat, maka banyak perselisihan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mansur, di sini. Sama akan menerangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beliau adalah umat yang paling afdal. Yang menjadi seperdua bahkan dua per tiga penghuni surga. Dan di antara mereka adalah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara mereka adalah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlah mereka 70,000. Ya. Yang saya sampaikan tadi itu kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis yang sahih atau maknanya sahih. Karena waktu kita tidak cukup, ya, untuk memaparkan. 70,000 umat Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta tanda sehingga setiap seribu dari 70,000, Allah tambah 70,000 lagi. Berarti berapa kali berapa? Setiap seribu dari 70,000. Ditambah 70,000 lagi. Hah? Berapa? 70 kali 70,000. Kemudian ditambah lagi dengan 3 kali pengambilan dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita tidak tahu berapa kali 3 kali pengambilannya bagaimana. Yang jelas umat Muhammad SAW adalah seperdua atau 2/3 dari penduduk surga, dan mereka adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga, dan sekaligus umat yang pertama melintasi as-sirat, dan sekaligus menjadi umat yang termulia di dalam surga. Mereka umat belakangan, tetapi yang pertama masuk ke dalam surga dan menempati kedudukan-kedudukan yang tidak tandingannya. Di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Nuh alaihi salam, apakah engkau telah menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah? Kata Nabi Nuh alaihissalam, sudah ya Allah. Maka ditanya umatnya, apakah dia telah sampaikan kepadamu? Katanya belum. Terus harus ada saksi. Maka yang menjadi saksi yang disepakati oleh semua umat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bangunlah, berdirilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya menyatakan bahwa Nuh, mempersaksikan bahwa Nuh alaihissalatu wassalam ya telah menyampaikan risalah. Iya, sebab yang mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya hanyalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat terdahulu Yahudi disuruh bertobat, "Tuktula anfusakum," bunuh diri-diri kalian. Ayo, siapa yang mau bertobat, terbunuh dirinya. Kita jamaah, tobatnya adalah menyesali perbuatan. Kalau berbagian dengan barangnya orang, kembalikan. Sesali perbuatan, kemudian ganti amalan kita dengan amalan-amalan soleh. Kemuliaannya sangat besar. Umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan keutamaan-keutamaan yang tiada tandingannya. Dari berbagai keutamaan ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul menampakkan kepada kita bahwa Allah telah memilih umat ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah memperumpamakan perumpamaan antara umat Muhammad dengan umat Yahudi dan Nasara. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Matalakum wa matalu ahli kitabain," perumpamaan kalian dengan perumpamaan dua ahli kitab, Yahudi dan Nasara maksudnya, "Kama talu rajul ista'jara ujara," seperti seorang lelaki yang menggaji pekerja-pekerja. Dia berkata, "May ya'malu li min ghudwa ila miskin nahar ala qarat." Katanya, siapa yang mau kerja untukku dari pagi hari sampai tengah hari dengan imbalan satu kilat. Satu kilat, satu bulan. Besar tidak imbalannya? Sangat besar. Iya. Dari pagi sampai tengah hari, satu bulan. Maka kata Nabi, "Fa'amilatil Yahudi," orang-orang Yahudi pun beramal. Seperti ini amalannya orang Yahudi. Kemudian orang itu mengatakan, "Wahai amal ini min nahar ila al-qirat." Siapa yang beramal untuk saya, bekerja untukku dari tengah hari sampai waktu asar dengan imbalan satu qirat pula. Waktunya lebih singkat, tapi tetap dapat satu qirat. Tapi tetap dapat puncak-puncaknya panas. Fa'amalatun nasara, maka orang Nasara pun beramal. Seperti ini keadaan amalannya Nasara. Dapat keutamaan besar. Kemudian, "Waman ya'mal li min al-'asri ila an taghiba ash-shams 'ala qiratayn fa'antum muhtadun." Kata orang ini, siapa yang bekerja untukku dari waktu asar, dari waktu asar sampai tenggelam matahari, waktunya lebih singkat lagi. Ditambah lagi tidak ada panas matahari yang menyengat. Bahkan anginnya sejuk. Iya, cuacanya enak. Iya, dengan imbalan dua kilat. Iya, dua gol. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'antum hum," maka kalianlah yang melakukan amalan itu. Demikian amalan ini. Fa'adibatil Yahudi wa Nasara. Orang Yahudi dan Nasara marah. Mereka mengatakan, "Qalu wa ma lana aktsara amala wa aqalla ata'." Kenapa kami lebih banyak kerjanya tapi lebih sedikit, Pak? Lebih sedikit bagiannya. Maka qaul, beliau berkata, iya, "Hal naqastukum min haqqikum?" Qalu la. Qala dzalika fadli utihi man asya. Dia berkata, apakah saya telah mengurangi imbalan kalian, haknya kalian? Mereka menjawab tidak. Iya. Bahkan yang diberikan kepada kalian sudah luar biasa, satu bulan luar biasa kan? Iya. Kemudian kata dia, adapun keutamaan saya, kalau ada yang saya lebihkan, maka saya beri kepada siapa yang saya kehendaki. Demikian jamaah, Allah unggulkan umat ini, beri keutamaan, mengalahkan keutamaan umat-umat sebelumnya. Tidakkah kita bersyukur jamaah menjadi umat yang tiada tandingannya, umat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sesatkan Yahudi dan Nasara dalam memilih hari, sehingga Yahudi memilih hari Sabtu, orang Nasara memilih hari Ahad, Allah tuntun kita memilih hari Jumat. Surga dibuka pada hari Jumat, makanya yang pertama masuk adalah umat Muhammad SAW. Yahudi ikut, Nasara selanjutnya. Ini apa? Para umat Yahudi dan Nasara yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bukan Yahudi Nasara sekarang. Bukan Yahudi Nasara sekarang. Sebab kitabnya Allah sudah. Bukan kitab Taurat yang mereka pegang. Walaupun mungkin masih ada beberapa ayat yang mirip. Tapi bukan kitab Taurat secara, kita katakan secara global menyeluruh. Demikian pula bukan yang Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan setiap tahun mereka melakukan kongres untuk memilih, berubah lagi, kayak ini satu lagi, kayak ini lagi. Karena terdapat banyak sekali kelemahan dari kitab mereka, dan ini diakui oleh mereka, dan mereka pun ragu akan agamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yang kata Nabi, tidaklah orang Yahudi hasad kepada kalian mengalahkan hasadnya terhadap salam dan amin. Terhadap salam, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, dan amin di akhir imam, di belakang imam, kalian mengatakan amin. Yahudi betul-betul hasad terhadap syariat ini, sebab mereka tidak mempunyai syariat yang betul-betul mulia seperti ini. Sebab yang amin di belakang imam, yang belakang imam, kapan bertepatan dengan amalannya para malaikat, amalannya para malaikat, maka pasti dikabulkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjawab ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang diminta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang sangat besar, kemuliaan yang tiada tandingannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada Islam. Karena itu, وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala ancam, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali hanya sebagai seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantar agama ini sampai kepada kita, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengantar agama ini sampai kepada kita, mari jamaah kita mengingat-ingat betapa hebatnya perjuangan itu. Bagaimana di awal dakwah Islam Nabi katakan bada al-islamu ghamiba, Islam diawali dalam keadaan aneh. Islam diawali dalam keadaan aneh. Beliau ingin menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat yang betul-betul berada di atas kejahilan kebohongan. Coba akhir dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa Nabi SAW? Berbagai persakitan, berbagai gangguan. Apakah gangguan lontaran-lontaran kalimat yang menyakitkan, yang betul-betul mendatangkan perasaan yang perih, Iya. Belum lagi gangguan-gangguan berupa tangan, pukulan, gangguan-gangguan berupa kotoran, lemparan, gangguan-gangguan berupa fitnah. Iya. Dan termasuk gangguan-gangguan yang diperhadapkan, kepada sahabat-sahabat Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW. Tapi bersama dengan itu, beliau bertahan, terus menyampaikan agama ini. Beliau manfaatkan waktu demi waktu. Ketika orang-orang Arab berkumpul pada saat haji, Nabi datangi mereka. Di mana mereka berkumpul, Nabi datangi. Nabi sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala di tengah. Ya, pada saat Nabi mendatangi mereka, menyampaikan la ilaha illallah agar supaya menerima Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di belakang beliau, paman beliau mengatakan, jangan percaya dia, dia itu pendusta, dia itu orang yang telah keluar dari agamanya, meninggalkan agamanya. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang mulia sampai kepada kita jamaah melalui pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya sebutkan beberapa keadaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi hentakan bagi kita guna tidak menyia-nyiakan agama ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam zaa yawm wa jalis hazina wa qad khadiba bid-dima darabahu ba'du ahli Makkah. Suatu hari Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi dalam keadaan duduk. Nabi sementara duduk bersedih. Sedih luar biasa. Sedih luar biasa dalam keadaan darah bercucuran di muka dan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Penduduk Mekah, sebagian penduduk Mekah telah memukul beliau sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang dalam keadaan Nabi seperti ini. Maka Nabi bertanya, malak, kenapa engkau? Nabi pun mengatakan, fa'ala biha ula wa fa'alu. Mereka melakukan begini dan begini kepada saya. Maka apa kata Jibril alaihi salatu wassalam? Atuhibbu an uriyaka ayah? Inginkah saya sampaikan kepada engkau? Sukakah saya perlihatkan kepada engkau ayat? Katanya, na'am, iya. Coba lihat jamaah. Nabi sementara bersedih. Jibril datang mau menghibur. Bagaimana caranya menghibur? Memperlihatkan ayat. Memperlihatkan ayat. Ayat itu apa? Keterangan yang dengannya seseorang akan semakin yakin. Itu ayat. Keterangan yang dengannya seseorang akan semakin yakin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Apa ayatnya? Fa nadhara ila syajarah min wara'il wadi. Fa qara'ahu bi tilka syajarah. Fa da'aha. Fa ja'at tamshi hatta qamat baina yadayhi. Fa qala murha faltarji. Fa amaraha faraja'at ila makaniha. Fa qala rasulullah hasbi. Maka Jibril alaihi salatu wasallam memandang kepada sebuah pohon. Di balik lembah. Sebuah pohon di balik lembah. Kata Jibril, panggil pohon itu. Pohon jamaah, pokok-pokok. Nah, disebutkan di sini pokok-pokok apa? Di sebuah lembah. Kata Jibril, panggil dia. Maka Nabi pun panggil. Maka pohon ini datang berjalan. Sampai akhirnya tegak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Jibril, suruh dia supaya kembali. Nabi pun perintah. Agar supaya kembali, maka pohon ini pun kembali. Setelah itu kata Nabi, hasbi, cukup. Cukup ini menjadi ayat. Dari sisi mana ayatnya jamaah? Umat Nabi tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak mutaat. Jibril ingin memastikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah orang yang betul-betul ditaati. Hanya perlu kesabaran, perlu kekokohan, sampai pohon pun akan taat kepada kamu. Diperlihatkan. Betul. Nabi perintahkan, dipanggil datang. Disuruh pergi. Demikian jamaah, ini berkurang. Tetap pembahasan kita jamaah di sini. Sehubungan dengan Islam yang kita bahas, bagaimana manusia yang termulia ini, yang sangat ditaati ini, dalam menyampaikan sampainya agama ini kepada kita, itu melewati pengorbanan yang sangat luar biasa, harus bercucuran darah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat yang lain menceritakan, ditanya keadaan yang paling menyakitkan yang dialami oleh Nabi sallam. Maka beliau menceritakan Nabi sallam pernah pulang dari Taif dalam keadaan sedih luar biasa. Taif dekat Mekah. Ketika Nabi sudah susah payah dakwah di Mekah, luar biasa beratnya keadaan dakwah di situ. Nabi mengharap di Taif bisa ada yang mau menerima. Nabi pergi ke sana. Tapi ternyata sambutan mereka kepada Nabi sallam yang menyambut siapa? Anak-anak dan perempuan dengan lemparan batu dan kotoran. Nabi keluar dari Mekah untuk dakwah di tempat lain dengan mendapatkan harapan, tapi ternyata lebih menyakitkan yang mereka dapatkan, yang beliau dapatkan selama di Mekah. Beliau berjalan dalam keadaan terpuruk sedih luar biasa, sampai akhirnya berbalik berteriak dari atas dan mengatakan, ini ada malaikat gunung, siap menerima perintahmu. Kamu perintah apa saja, dia akan melakukan apapun yang kamu lakukan. Kalau kamu perintah dia untuk mengangkat gunung ini dan menghempaskannya ke penduduk Taif, maka dia akan lakukan. Tapi apa kata Nabi Sallam? Saya masih menunggu hidayah dari mereka, walaupun sampai turunan-turunannya. Umat yang dirahmati ini menjadi umat yang dirahmati karena betul-betul nabinya adalah rahmah bagi alam semesta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pembahasan di sini tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat jamaah, bagaimana Rasulullah sallam ditaati sampai oleh seekor satu pohon. Bahkan dalam sebuah hadis, ada unta yang mengamuk di Medina, mengamuk dia. Mau kemana dia? Lari mendekati Nabi Sallam. Seperti lari kepada Nabi Sallam. Sampai akhirnya paham. Nabi paham. Kemudian Nabi katakan kepada tuannya, sebab unta ini gagal ini. Dia datang kepada Nabi Sallam. Dan lihat bagaimana mimbar, pohon yang biasanya Nabi gunakan untuk bersandar ketika ceramah, ketika para sahabat mengusulkan agar supaya pakai mimbar, supaya lebih tinggi, pakai mimbar, maka Nabi setuju, pakai mimbar. Pohon yang biasa Nabi pakai itu menarik dan didengar oleh semua sahabat. Salah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat dicintai, manusia yang sangat betul-betul diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh makhluk selain jin dan manusia. Tidakkah kita merasa bangga jamaah sampainya agama ini kepada kita melalui perjuangan dia, melalui cucuran keringat dan cucuran darahnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul-betul umat yang durhaka ketika menyanyiakan apa yang telah sampai kepadanya melalui perjuangan yang sangat luar biasa ini, tapi kemudian tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau memperjuangkannya. Quran dan Sunnah telah sampai kepada kita jamaah, tidakkah kita pelajari jamaah? Islam telah sampai kepada kita jamaah, dan terus menerus Islam ini akan ada sampai detik-detik kiamat sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tambahkan pembahasan di sini, pohon yang berjalan ini, iya, Nabi tidak apa-apai. Ini pohon berjalan, pohon hebat tidak? Ah, pohon berjalan ini pohon hebat tidak? Ini pohon yang betul-betul berjalan. Iya. Bukan sebagaimana yang ada di takarar, bambu yang berjalan, yang digerakkan oleh jin, yang itu pun dilihatnya orang tertentu, yang lainnya sisanya cerita omong kosong. Ini pohon yang betul-betul berjalan. Pohon ini mau berjalan karena perintah Muhammad SAW. Iya, tapi Nabi apa ini? Dimuseumkan. Tetapi kembali ke orang pohon. Pohon yang menangis. Iya. Para sahabat jadikan apa? Para sahabat keramatkan. Wih, menangis ini. Berarti pohon beriman ini. Wih, pohon luar biasa ini. Para sahabat jadikan apa? Bagaimana jamaah kalau ada pohon seperti ini di dalam pada saat masyarakat Islam sekarang? Bagaimana kira-kira ada pohon seperti ini? Mungkin kebanyakan kita sudah menjadi orang-orang musyrikin. Pernah Nabi dan para sahabatnya makan, dan makanan yang dimakan itu didengar oleh Nabi dan para sahabat bertasbih. Didengar tasbihnya, hadisnya sahih. Didengar tasbihnya oleh mereka. Sahabat makan sebagai makanan. Tidak nak balik. Boleh nak balik anak kulau-kulauan ini. Tidak mereka simpan. Kemudian uang berkahnya ini. Simpan dari makanan. Biar bahas tidak apa-apa sebab dia bertasbih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada batu. Sebelum Nabi menjadi nabi dan rasul, kapan batu ini bertemu dengan Nabi? Dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan air dan tahuan Lut, pada batu itu. Sebab bertemu Nabi juga ketika itu. Tetapi tidak dia apa-apakan dari batu. Lihat jamaah, sebab Islam memang datang untuk memurnikan perkara-perkara itu. Agar supaya permohonan hanya kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, ia penghambaan, pembesaran, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Hebatnya jemaah agama yang dibawa oleh Rasulullah dan diterima oleh para sahabat. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam kesyirikan total, kebodohan yang sangat bodoh, tapi ketika batu, pepohonan, makanan yang seperti ini tidak mempengaruhi mereka untuk goyang dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran seperti ini yang perlu kita pahami. Kita mau Islam, maka harus Islam seperti itu. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari berkumpul pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Maka pembahasan mereka adalah pembahasan, ya tentunya setelah terutus Nabi Muhammad SAW, tidak ada pembahasan kecuali membahas orang ini. Apa pembahasan mereka? Ma'ra'ayna mitla ma sabarna 'alaih min hadha ar-rajul. Katanya, kami tidak lihat diri kami ini menjadi orang yang paling sabar terhadap orang ini. Artinya apa? Dilihat betul-betul sabar sudah kita ini dalam menghadapi orang yang satu ini. Safaha ahlaha. Dia mengatakan banyak orang-orang cinta kita. Wasatahana. Dia merendahkan bapak-bapak kita. Wa'abadidana. Dia mencela agama kita. Wa farraqa jama'atana. Dia mencah belah jamaah kita. Sebab begitu Nabi mendakwahkan la ilaha illallah, terpecah masyarakat. Terpecah sebab ada yang mau tauhid, ada yang mau menjadi kesalahan, ada yang mau menerima kebenaran, ada yang mau menerima kebenaran. Terpecah. Wasabba al-hatana al-hatana, dan dia mencela sembarang-sembarang tauhid. Sehingga antara kita dengan dia menjadi urusan, terjadi urusan yang sangat besar. Ya, atau sama sama dengan ini. Maka kita berasal hebat. Jadi begitu diskusinya, diskusi apa ya kan? Diskusi, diskusi apa? Diskusi provokasi, ya. Ini tentang apa? Saling orang tangan. Orang ajar betul dia itu, dia kasih begini, kita dia kasih begini, kita dia kasih begini. Dalam semua orang betul, nama orang. Ya. Nama orang muncul berjalan. Berjalan, tawaf. Ya. Setiap melewati mereka, mereka ucapkan kalimat-kalimat jelek, menghina, merendahkan Nabi Sallam. Sehingga sahabat yang melewati hadits ini, Abdullah bin Amr bin Al-As, mengatakan, maka saya melihat perubahan wajah Rasulullah Sallam. Artinya betul-betul berbeda ucapan itu. Nabi ditolong, dihinakan, di apa, pokoknya dicela. Sehingga apa? Murah. Berubah bukan Nabi Sallam. Lewat-lewat apa? Kedatangan. Ditukar lagi. Sengkah berubah lagi bukan Nabi Sallam. Sampai kita berubah lagi apa? Apa kata Nabi Sallam? Atas ma'ala Allah Al-Quran. Al-Quran Nabi Al-Quran. Laqad jaitukum rizbana. Tidak akan yang dengar wahai masyarakat Al-Quran. Ketahuilah. Dengar bahasa Al-Quran. Yang terhadapkan kepada Allah adalah kalimat. Artinya kalimat ancaman. Orang Quraisy jemaah tahu betul Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta. Dan sekarang Nabi mengancam mereka. Maka apa yang langsung kalimat Nabi SAW menghadap kepada mereka. Sehingga tidak ada lagi mau mentah. Kalimat ini langsung tersalah dalam pikiran mereka. Mereka berpikir keras sampai akhirnya reda emosi mereka, sampai-sampai orang yang paling benci kepada Nabi paling jelek ucapan akhirnya mengeluarkan kalimat yang paling indah, paling indah, sampai akhirnya dia katakan, pulanglah wahai Abul Qasim sebagai orang yang berpetunjuk, dari Allah kamu bukan orang bodoh. Nabi pun pulang. Besoknya kembali. Kembali. Orang ajar betul begini kita, terlalu sabar ini, dia kasih begini kita. Dia begini kan bapak-bapak kita, dia begini kan agama kita. Jamaah kita dipecah belah, begini terhadap sembahan kita, begini kurang ajar betul. Akhirnya apa? Semua orang mengatakan, kamu bilang begini dan begini. Kamu bilang begitu dan begitu yang menimpa kalian atau yang datang dari dia. Tapi betul-betul kamu betul-betul dan betul-betul di pompa di aru perbukaan di mana lagi? Iya. Akhirnya tak kalah seperti ini. Nama Rasulullah muncul. Sekarang apa? Semua mereka menyerang Rasulullah. Iya, dari sini. Semua mereka menyerang Rasulullah dan mengatakan, bukan kita menyerang Rasulullah. Bukan apa pun apa nama. Kalau mana mana. Kalau bilang begini, kalau bilang begini, kalau bilang begini. Ya, disebutkan apa yang merupakan salah terhadap berhala dan adala mereka. Maka mereka menjawab, iya, saya yang mengatakan seperti itu. Akhirnya mereka pun serentak memotong Nabi Sallam, dan ada yang mengambil pakaian Nabi Sallam sampai Nabi Sallam seperti tersekut. Sampai Nabi Sallam tersekut. Maka di sana datang Abu Bakar As-Siddiq menangis dan mengatakan, ataqatulana rajulan ayyakula radiyallah. Apakah kalian mau membunuh lelaki yang telah mengatakan Tuhan kau sesembah adalah Allah Subhanahu wa taala? Celah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyiksaan. Demikian Nabi dalam menyampaikan agama. Sampai agama ini sampai ke barat kita, dia telah melewati proses ini dulu. Padahal di awal doa Nabi telah diinformasikan bahwa agamamu pasti menang. Tapi tetap beliau harus melewati proses yang menyakitkan dan sangat menyakitkan. Dalam satu hari, orang-orang Quraisy berkumpul. ketika Nabi SAW sementara sholat, pembesar pembesar Quraisy berkumpul ketika itu, mengatakan Nabi sementara sholat, di sisi mereka ada salah. Salah itu, kalau kita ari-ari, nah, kalau salah itu ari-ari yang keluar bersamaan dengan anak unta. Iya. Kalau orang Arab itu bahasanya untuk binatang, bukan untuk manusia, dia punya bahasa yang lain. Iya, ini salah. Iya, kita terjemahkan ari-ari unta. Ari-ari unta ada di sekitar mereka. Mereka mengatakan, siapa yang mau mengambil ari-ari itu, kemudian meletakkan di atas tubuhnya, punggungnya Nabi Muhammad SAW, maka berdiri Uqbah bin Abi Lu'ayb. Uqbah bin Abi Lu'ayb mengatakan, saya. Iya. Dia ambil, Nabi sementara sujud meletakkan di atasnya. Terus menerus Nabi sujud. Iya. Sampai akhirnya Fatimah radhiyallahu anha datang. Baik. Jadi kotoran itu dinaikkan di atas pundak Nabi Sallam. Iya. Kemudian setelah itu, mereka gembira, tertawa, senang menyaksikan perkara itu. Iya. Jadi apa? Perbuatan menggunakan kotoran Nabi Sallam. Senang cara sahur. Nabi seperti kan? Jadi begitu kan? Kemudian setelah itu mereka tertawa. Tentunya tertawanya berjalan di Nabi Sallam. Tertawa terbahak-bahak. Iya. Sampai mereka miring ke kanan ke kiri. Iya. Sampai kena hebatnya tawa mereka. Datang Fatimah. Iya, mengambil perkara itu dan mencerca mereka. Maka tak kala Nabi SAW selesai salat, boleh Nabi mengangkat kedua tangannya mendoakan celaka kepada mereka dan mengatakan, Allahumma alaika bihadzal mala'ikal quraish. Ya Allah, kecam sekelompok Quraisy ini. Kemudian Nabi sebut satu-satu mereka. Allahumma alaika bi Uqbah ibn Rabi'ah. Allahumma alaika bi Shaybah ibn Rabi'ah. Allahumma alaika bi Abi Dzar bin Hisam. Allahumma alaika bi Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Subhanallah. Allahumma alaika bi ada Ubay bin Khalf atau Umayyah bin Khalf. Baik, dan di antaranya lagi dalam sebuah riwayat disebutkan Umar ibn Walid. Ini orang-orang yang tertawa ketika itu. Baik. Dan doa Nabi sallam terkabul. Iya, sebab orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang terbunuh secara hina di perang Badar. Semua orang ini adalah orang-orang yang terbunuh secara hina di perang Badar. Iya, di perang Badar. Ini disebut semua namanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih hadis kesimpulan akan penderitaan yang dialami oleh Nabi sallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibn Majah, dan At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Laqad ujitu billah ma yu'dha ahad wa uqiftu billah ma yakhafu ahad wa qad atat 'alayya 30 min bani Yam wa Rawla wa ma li wa li Bilal ma ya'kuluhu dhu kabd dhu kabd kana ma yuwali ibatu Bilal." Ibatu Bilal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya betul-betul telah disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang tidak pernah seorang pun disiksa dengannya. Dan sungguh saya betul-betul telah dipertakuni di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pertakutan yang tidak pernah seorang pun dipertakuti dengan itu. Kemudian Nabi menyebutkan salah satu kondisinya, dan sungguh telah datang kepada saya 30 hari siang dan malam. 30 hari siang dan malam saya dan Bilal tidak mempunyai makanan. Saya dan Bilal tidak mempunyai makanan kecuali hanya makanan yang pantasnya hanya untuk ketiaknya Bilal. Hanya makanan yang pantasnya hanya untuk ketiaknya Bilal. Selama 30 hari 30 malam. Ini mungkin dalam proses pembiokotan ketika Nabi diboikot. Pada saat diboikot dilarang, tidak bisa, tidak ada jalur makanan yang masuk. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang sangat luar biasa yang mereka alami, sampai akhirnya agama ini sampai kepada kita, bahkan melalui peperangan demi peperangan, peperangan yang satu kepada peperangan yang selanjutnya, Nabi lewati bersama sahabatnya dalam rangka tersebarnya agama. Alhamdulillah jamaah, sampai kepada kita Islam yang sangat mulia, agama yang tiada tandingannya ini. Karena itu jamaah, hati-hati mau berangan-angan menjadi orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab belum tentu kita bisa mendampingi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dikisahkan oleh sahabat Miqdad. Sahabat Jubair ibn Mas'ud mengatakan, kami duduk bersama Al-Miqdad ibn Aswad, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan budak yang termasuk mengalami penderitaan yang tidak tanding. Kami duduk bersama Al-Miqdad ibn Aswad suatu hari, maka lewat seorang lelaki. Apa kata lelaki ini? Qurba li hataini al-ainain allataini ra'ata Rasulullah sallam. Wallahi la wahidna anna ra'ayna ma ra'aita wa shahidna ma shahidta. Lewat lelaki, maka lelaki itu mengatakan, memuji Al-Miqdad. Tuba, khabar gembira, atau tuba diantara penafsirannya, surga. Kebun di surga. Tuba bagi dua mata yang telah melihat Rasulullah SAW. Maksudnya matanya Al-Miqdad. Tuba bagi dua mata yang telah melihat Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan, demi Allah, karena mata-mata merahkan, kalau sampai kamu termasuk orang melihat Nabi, orang melihat apa yang telah kamu lihat, dan orang melihatkan apa yang telah kamu saksikan. Jadi mau juga berangan-angan seperti itu, bisa melihat Nabi SAW dan bisa menyaksikan bersama apa yang dilalui oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Maka apa tanggapannya Nabi Akbar? Fakta berdab. Beliau marah. Jubair ibn Mas'ud heran, kenapa marah? Padahal orang yang datangkan orang ini kan tidak heran, bukan mencela, justru maka akhirnya beliau pun mengatakan, Jubair Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, apakah yang mendorong seseorang untuk berangan-angan menyaksikan sesuatu yang Allah telah gaibkan untuknya? Apakah yang mendorong dia untuk mengangan-angankan sesuatu yang Allah telah gaibkan untuknya? Bagaimana nanti sikapnya? Kata sahabat juga, demi Allah katanya, sungguh telah hadir, sungguh Nabi telah hadir berhadapan dengan kaum yang Allah jerumuskan mereka ke dalam jahanam. Kaum itu menjumpai Nabi, berjumpa dengan Nabi, dipersaksikan kepada mereka ayat-ayat Allah, tetapi mereka tidak mau menerima, tidak bisa menerima Tuhan Nabi Sallam, tidak mau mendengarkan Nabi Sallam, sampai akhirnya dijerumuskan ke dalam jahanam. Tidakkah kamu menuju Allah? Tidakkah kamu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah melihat kalian dalam keadaan kalian lahir tidak mengenal kecuali hanya mengenal Tuhan kalian, sebab generasi selanjutnya lahir dalam keadaan tidak lagi melihat kesyirikan. Kalian telah melakukan kesalahan, kalian telah melakukan kesalahan. Sementara bala dan bencana telah dicukupkan oleh orang selain kalian. Tidakkah kalian menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para pendahulu telah memposisikan dirinya sebagai tumbal-tumbal kebenaran guna meraih kemuliaan yang tiada tandingannya dalam rangka sampainya agama yang tiada tandingan ini. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, sungguh Allah telah mengutus nabinya berada di atas keadaan yang paling mengerikan, keadaan yang tidak pernah satupun nabi diutus dengan serupa keadaan itu. Nabi diutus berada pada zaman kejahatan, zaman masyarakat tidak melihat ada zaman yang berubah daripada mereka. maka datang Rasulullah membawa furqan pembeda. Sehingga dengannya beliau membedakan, memisah antara yang hak dan yang batil. Beliau dakwah dan memisah antara orang tua dengan anaknya. Sebab ada orang tua yang tidak mau, ada yang menerima. Ada orang tua yang mau, ada anak yang tidak mau. Sehingga terpisah antara anak dan orang tuanya. Sampai sampai seorang menghati, menerima kepada orang tua dan anaknya. Atau saudara sebagai orang kafir. Dan dia betul-betul yakin bahwa kalau mereka meninggal pasti masuk neraka. Dan mereka betul-betul meyakini yang berada di atas Islam. Anak kekasih mereka, mereka inginkan berada di atas berada di atas keimanan dan mereka menjadi menjadi orang-orang dalam kebaikan. Imam orang-orang yang beriman dalam kebaikan. Ya jamaah, iya, perkataan Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita betapa mulianya agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita melalui pengorbanan dan pengorbanan. Demikian jamaah, ketika kita menginginkan kebaikan, ketika kita betul-betul mengamalkan Islam, maka siapkan pengorbanan yang lebih hebat. Nabi Ta'ala pernah ditanya, man asyaddun nasi bala'a? Siapa manusia yang paling dahsyat bala'a yang menimpanya? Siapa manusia yang paling dahsyat bala'a yang menimpanya? Kata Allah Ta'ala, al-anbiya, para nabi. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang paling mirip dengan mereka, kemudian yang paling mirip dengan mereka. Dan Allah Ta'ala bersabda, inna ibama jaza ma'idama bala, semoga besarnya pahala bergandengan dengan besarnya, sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Sekarang lihat keislaman kita jamaah. Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan pengorbanan, dengan curahan, dengan kucuran keringat, bahkan dengan tetesan-tetesan air mata dan darah, sampai kepada kita. Bagaimana Islamnya kita sekarang jamaah? Satu perkara yang hendaknya kita pahami, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sa'ada ghariba fa sa'ada al-ghuraba." Islam diawali dalam keadaan aneh dan akan kembali menjadi aneh. Maka beri kabar gembira mereka-mereka yang aneh. Siapa mereka yang aneh? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alladina yaslihuna ida fasadan nas." Mereka adalah orang-orang yang tetap melakukan kebaikan, berada di atas Islam di tengah kerusakan-kerusakan manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah kerusakan manusia. Mereka tetap menegakkan Islam. Saat ini jamaah akan nampak keanehan Islam. Tidak usahlah dulu kandungan Islam, kandungan Quran dan Sunnah yang perlu dipelajari. Salat lima waktu saja jamaah. Salat lima waktu saja. Kalau orang salat duhur, keluar dari rumahnya, pakai songko, pakai sarung, memenuhi panggilan saat ini, maka dia akan merasakan apa di jalan? Dia seperti tertekan. Dia seperti berada di negeri kafir. Seolah-olah orang yang mau didatangi, yang dia dilawati itu bukan orang Muslim. Sebab merasakan anehnya yang dilakukan. Apalagi di tengah kerumunan masyarakat, sementara banyak, anggap misalnya di tengah pasar, ada musola atau ada masjid, di tengah banyaknya penjual yang masih menjual, kemudian ada pembeli menutup tokonya memenuhi panggilan azan, pakai songkok, pakai sarung, telah berlari masyaallah ke masjid, itu dia rasakan luar biasa tekanan jamaah. Tidak ada yang bertemu kadarnya. Apalagi misalnya kalau Nabi SAW mengatakan salatlah dengan memakai dua sendal dan selisihnya orang-orang Yahudi. Coba kira-kira pakai sendal di dalam masjid. Wah, langsung geger satu Indonesia tuh. Langsung geger satu Indonesia. Dan ini hanya ada satu tempat yang banyak di dunia ini kata orang mengamalkannya secara hebat di masyarakat. Di tempatnya berada ini Syekh Muqbil. Di Damaskus. masjid di sana, walaupun pakai karpet, orang pakai sendal, pakai sepatu. Masuk. Di tengah masyarakat, di tengah lembah, di sebuah kabilah. Di Yaman. Tapi murid-murid yang lolos tidak ada yang berani. Nabi berani, kamu dapat. Iya, dakwakan, pakai sendal kan hukumnya sunnah. Iya, jangan karena mau menegakkan yang sunnah, akhirnya apa? Perkara-perkara yang wajib tidak sampai, masyarakat tidak mau mendekat dan yang semisal itu. Iya, perlu ada hikmah dalam menyampaikan agama. Tapi tidak apa-apa dilakukan kalau di rumah misalnya. Iya, kan tidak ada yang lihat. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari jamaah bahwa Islam aneh sekarang, dengarkan sabda Nabi SAW, la ya'ti zaman illa az-zaman alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Semakin jauh kita dari zaman Rasulullah, maka apa? Keadaan semakin jelek jamaah. Semakin jauh kita dari zaman Rasulullah, keadaan semakin jelek. Gimana jamaah? Gimana kita bisa mempertahankan agama kita? Atau sebelumnya, apakah kita mengerti Islam? Jangan-jangan paham kita terhadap Islam justru salah. Jangan-jangan kita memahami ini selain terhadap Islam. Untuk itu jamaah, mari betul-betul kita pahami Islam. Islam adalah apa yang datang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu bukan Islam. Selain itu bukan Islam lagi. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab datang membawa lembaran-lembaran Taurat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Kata Umar, lembaran-lembaran Taurat. Kata Rasulullah, apakah engkau Umar? Dan mengambilkan di tangannya. Kalau seandainya Musa alaihi salatu wassalam hidup, maka tidak ada kekuatan darah kecuali harus mengikuti darah. Karena itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman ketika turun, beliau turun untuk mengaplikasikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari umat Muhammad SAW dalam makna ini melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini Islam jemaah. Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahihah. Saya katakan sahihah yang bertanggungjawabkan dari Nabi SAW. Yang bertanggungjawabkan dari Nabi SAW. Sebab hati-hati melampirkan sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Karena itu, kalau kita ingin Islam, maka pelajari Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan sebagai keimanan. Itu syarat pertama. Pelajari Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan sebagai keimanan. Yang kedua, amalkan dia. Kapan anda punya Al-Quran dan Sunnah, maka akan melahirkan amalan soleh. Dengan berani, maka baik diri kita. Yang ketiga, kalau kita ingin ada baik, jadi sebab-sebab baiknya orang tawasul bil haq. Sampaikan kebenaran kepada orang. Kalau kita pernah ini, maka tinggal pegang kuncinya. Sabar di atas jalur ini. Sabar dalam mempelajari Quran dan Sunnah yang sahih. Agama yang benar ini. Sabar dan terus berkali. Sabar dalam mempelajarinya. Sabar dalam mempelajarinya. Sabar dalam mempelajarinya. Sampai kapan jamaah? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhan kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah maksudkan dalam surah Wal Asr. Allah bersumpah, Wal Asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia selalu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Hanya ini yang selamat, ini yang tidak rugi. Yang beriman. Di sini telah disebutkan lagi ilmu. Sebab apa? Langsung disebutkan hasil ilmu. Iman. Illal ladzina amanu. Sebab apa? Tidak semua orang yang berilmu itu beriman. Ahli kitab berilmu, tapi dia tidak beriman. mereka mengingat tentang Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak beriman. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, di antara perkara yang saya paling takutkan kepada umatku adalah munafiqun alimul lisan. Orang munafik tetapi sangat pintar bicaranya. Betul alasan Quran dan Sunnah, karena itu dia tidak mempelajari. Yang lain saja tidak mempelajari. Dia tidak mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa perlu dengan hadis-hadis yang lemah yang tidak ada sumbernya, hanya mimpi yang sedikit itu. Tetapi sangat pintar dalam berbicara. Namun takutkan umatnya dan perkara yang hadis melisahi. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waspadalah terhadap perkara ini. Jadi musik, mereka yang berjalan, yang memulai menghidupkan keimanan, kerasaan, yang memulakan keadaan, la'aminu salihat, dan beramal dengan amalan salih, ikhlas kepada Allah, tidak kepada kerana, dan sesuai yang ketahui perasulan wa'alaikum. Kemudian, tawasabihat, saya memberikan nasihat terhadap kebenaran dakwah. Kemudian, di sebuah apa? Tawasabih sabar, saya memberikan nasihat terhadap kesabaran. Perlu kesabaran jamaah, dalam kesadaran kita terhadap Islam. Kalau kita ingin menjadi umat Muhammad SAW yang merasa kemuliaan yang tidak terhingga, mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di akhirat, maka telah betul-betul kokoh di atas Islam. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Pelajari Al-Quran dan Sunnah yang Allah telah wajibkan kepada kita. Kalau boleh ilmu terhadap kepada kuliah Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Pelajari telah di tempat-tempat semisal ini, di rumah-rumah kita, dengan mendengar kata ceramah, petunjuk-petunjuk agama, mata buku-buku agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari orang-orang yang hanya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita memahami kemuliaan Islam, hebatnya Islam, kehebatan Nabi Muhammad SAW, dan telah kita pahami pula bahwa di akhir zaman akan semakin aneh Islam, banyak orang meninggalkan Islam, maka muncul pertanyaan jemaah, apakah kita termasuk orang yang aneh atau tidak? Maka sekarang kita buka pembahasan selanjutnya, bahwa caranya supaya kita masuk ke dalam orang yang aneh itu, kita pelajari Islam, pelajari betul Islam, dan jangan pedulikan orang di sekitar kita. Pelajari untuk diri kita, untuk keluarga kita, kalau kita mampu, untuk orang sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bersabar. Selanjutnya jemaah, saya akan sampaikan beberapa kesimpulan tentang Islam. Sebab mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan kandungan Islam itu sangat sangat luar biasa luasnya. Maka mengenai jemaah, perhatikan ilmu yang langsung diajar oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad SAW ketika Jibril datang berwujud manusia dengan penampilan pakaian yang sangat putih, wajah yang sangat indah, rambut yang sangat hitam, jenggot yang sangat hitam, dalam keadaan tidak nampak ada tanda-tanda melakukan perjalanan jauh. Beliau datang di tengah majlisnya Nabi SAW, sementara tidak ada orang yang mengenalnya, tidak ada orang yang mengenalnya, dan bukan juga orang jauh. Soal penampilannya sangat luar biasa, seperti orang yang datang dari balik itu saja. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Nabi pun bersabda, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasum ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ditanya tentang iman, Nabi jawab. Ditanya tentang ihsan, Nabi jawab. Kemudian di akhir hadis, perhatikan akhir hadis. Nabi katakan, hada Jibril atakum yuallimukum dinakum. Tadi itu Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Mau belajar agama? Kuasai kesimpulan dari hadis ini. Sebab itu agama. Tidak ada pembahasan Quran dan Sunnah kecuali pasti masuk pada pembahasan ini. Kalau kita punya cara berpikir seperti ini, seperti ini. Apa kesimpulan dari itu? Bahwa Islam ternyata ada 3 jenjang. Ada jenjang Islam. Jadi ada agama Islam. Ada agama Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu namanya agama Islam. Dinul Islam. Dinul Islam ada tiga jenjang. Ada jenjang Islam, rukunnya lima. Kemudian ada jenjang iman, rukunnya enam. Kemudian di atas lagi ada jenjang ihsan, rukunnya satu, yang berisi dua hal. Rukunnya satu, tapi dua hal isinya, dua keadaan. Apa itu Islam? Jenjang pertama, yang berada di jalan Islam, namanya Muslim. Orang Muslim belum tentu mukmin berada di atas jenjang iman. Orang mukmin belum tentu mukmin berada di atas jenjang ihsan. Maka ketika qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab, orang desa, orang pedalaman menyatakan Islam di hadapan Nabi Sallam. Apa namanya? Amanna, kami telah beriman. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qalam tu'minu. Bilang sama dia, kalian belum beriman. Yeah. Wa ma dakhulil iman fi qulubikum, sebab iman belum masuk ke dalam hati kalian. Walakin kalian bilang saja aslamna, kami telah Islam. Baru ada perbedaan antara Islam dan iman. Orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah jelas Muslim. Tapi orang mukmin belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah jelas Muslim dan mukmin. Jelas ini? Tengok ini. Sekarang kita mau Islam. Jelas. Walaupun jenjang kita jenjang Islam, kita sudah bisa mendapatkan keutamaan Islam. Sebab Islam sangat luar biasa. Jenjang Islam, jenjang Islam, rukunnya lima. Perhatikan rukunnya lima, bukan Islam seluruhnya. Rukunnya lima, apa-apa? Kalau murah ini sudah kita kejarkan, murah, maka apa? Kita sudah Muslim. Kita sudah Muslim. Tetapi, bukan artinya Muslim oleh seseorang hanya lima itu. Masalahnya pernah Nabi ditanya, pernah Nabi jelaskan, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim kata Nabi adalah orang yang lisannya dan tangannya menyebabkan kaum muslimin yang lain selamat. Itu orang Muslim. Ini kan tidak ada dalam bahasa Islam ya? Ini tidak ada. Tapi ini juga Islam. Betapa Islam itu mahal, tapi rukun lima. Begini caranya mempelajari dan begini caranya mengajarkan kepada orang. Mendidik diri dan mendidik anak-anak, mendidik masyarakat seperti ini. Gimana kita mengajarkan orang anak-anak itu? Tanamkan dulu syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Apa intinya? La ilaha illallah, intinya ibadah hanya kepada Allah, jangan lakukan kesyirikan. Wa anna Muhammad Rasulullah, hanya mau mengambil cara beragama dari Muhammad SAW, tidak mau mengambil dari yang lainnya. Ini yang pertama. Harus dihormat. Baru kemudian sholat. Sholat nanti mewajibkan pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Jadi selamat 10 tahun pemantapan tahun pertama saja. Dan saudara yang menunggu di situ. Khadimah Ramadhan yang menunggu sebelum diwajibkan sholat. Tapi terhadap menjadi pemuka-pemuka di surga. Pentingnya rukun yang pertama. La ilaha illallah. Supaya ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada Tuhan Allah. Supaya tegak keikhlasan. Kita selamat dari kesyirikan. Wa anna Muhammad Rasulullah. Supaya kita beragama hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak mengambil dari adat istiadat. Tidak mengambil dari maunya orang. Tidak mengambil dari perasaan. Tidak mengambil dari mimpi-mimpi. Tidak mengambil dari pendapat-pendapat golongan kelompok. Tapi mengambil hanya apa yang datang dari Nabi SAW. Dan memang dipertanggungjawabkan. Betul-betul datang dari Rasulullah SAW. Begini caranya beragama. Kalau ini, mau terangkan, maka siapkan. Wasimus salat. Tegakkan salat. Bukan melakukan salat. Tegakkan salat. Menegakkan salat. Menegakkan lahir dan batinnya. Menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, niatnya, apa yang ada di dalam dan apa yang nampak. Kemudian selanjutnya, dia tunaikan zakat. Berpengaruh. Ini. Salat mewakili penghambaan badan. Zakat mewakili penghambaan harta. maka di sini jamaah keislaman secara akan nampak. Kemudian puasa pada bulan Ramadan, jelasi dirinya, selanjutnya haji bagian lampu. Siapa menegakkan ini, maka dia seorang muslim. Dalam sebuah hadis ini, orang ini tanya, jika saya lakukan itu, jika saya lakukan itu, apakah saya muslim? Kata Nabi, iya, kamu muslim. Tapi belum tentu mukmin. Yang mukmin adalah yang memenuhi rukun iman yang 6. Yang berjalan kepada Allah. Apa saya berjalan kepada Allah? Yakin Allah itu ada. Yakin bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta kata hatinya. Yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain Allah Taala, siapa pun dia, walaupun dia para nabi, para rasul, tidak berhak untuk disembah. Dan yakin Allah mempunyai nama kita, hanya Allah yang memilikinya. Sifat dan nama yang sangat agung tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dengan ilmunya dia memperhambakan diri hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Jadi semua orang Islam itu yang mana dia tegakkan karena imannya kepada Allah. Kemudian وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ, keimanannya terhadap para malaikat. Bagaimana beriman kepada malaikat? Keimanannya global dan rinci. Artinya apa? Kita imannya di hamba Allah yang sangat baik. Secara global, kalau disebutkan global. Secara rinci, kalau disebutkan secara rinci. Kalau disebutkan apa? Imani dengan namanya. Kalau disebut sebagainya, imani dengan pekerjaannya. Kalau tidak, imani secara global. Yang jelas malaikat sangat baik. Kata Nabi, tidak ada satu pun tempat sejengkal di langit kecil pasti ada malaikat yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil sekali bagi jamaah. Malaikat sangat banyak. Wa malaikatihi wa kutubih. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah. Kalau beriman kepada global baru itu. Kita ini kita harus berita. Nama rasulnya, namanya kitabnya, nama kita harus. Kemudian yang kita ketahui, diimani secara global. Sebab masih ada ratusan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin ribuan yang kita tidak yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi disebutkan maka diimani secara rinci, yang telah disebutkan diimani secara global. Kita yakini ada kitab yang lain, tetapi apa? Wallahu alam, tidak disebutkan. Kita yakini ada nabi dan rasul, siapa namanya, di mana ada? Wallahu alam, kita disebutkan diimani secara global. Kemudian beriman terhadap negeri akhirat, yakin bahwa bagaimana beriman dalam negeri akhirat? Yakin bahwa jasad kita setelah hancur akan dibangkitkan. Itu kelemahan terhadap negeri akhirat. Yakin jasad kita ini bukan jasad yang lain yang dibangkitkan. Misalnya antum Luqman misalnya nanti munculnya jadi Abdullah, jasadnya otomatisnya. Luqman sendiri, Abdullah sendiri, anak-anak sendiri, semua jasadnya harus dibangkitkan. Ini beriman terhadap negeri akhirat. Jasad yang hancur ini kita yakini dia akan dibangkitkan. Kemudian ditegakkan hisab perhitungan. Kemudian selanjutnya akhirnya adalah kita yakini ada surga dan neraka, ada surga dan neraka. Termasuk dalam keimanan terhadap negeri akhirat meyakini pertanyaan di alam barzakh. Kita akan ditanya, siapa yang kamu sembah? Siapa Tuhan kamu? Siapa panutanmu yang kamu ikuti? Siapa nabimu? Siapa apa pedomanmu dalam hidup di muka bumi? Apa agamamu? Apa kitab sucimu? Siapa sekarang membawamu? Maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh sebelum kenikmatan di surga. Tetapi siapa yang tidak mampu menjawabnya, dia akan mendapatkan siksaan di alam barzakh sebelum kemudian di negeri akhirat. Ini masuk dalam kemana terhadap negeri akhirat. Kemudian selanjutnya, dan terhadap iman yang sangat penting, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Karena perbetulan keimanan ini, karena perbetulan keimanan ini, Nabi ulangi kata tu'min dan kamu beriman. Nabi ulangi kata beriman itu beriman. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Keimanan terhadap takdir jamaah tidak akan pernah ada. Kita harus meyakini 4 rumus keimanan terhadap takdir. 1, meyakini bahwa semua yang terjadi itu Allah telah ketahui. Siapa yang menganggap ada yang terjadi Allah tidak ketahui, maka kafir terhadap takdir. Walaupun dia melakukan, dia imani semua rukun yang lainnya, kafir kelompok Adam. Harusnya Tuhan Allah mengetahui semua yang telah terjadi. Yang kedua, yakin bahwa semua yang terjadi telah Allah tuliskan dalam Al-Lawhul Mahfuz yang tidak akan pernah bisa berubah. Kemudian yakin penulisan ini telah terjadi lagi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, jemaah. Yang ketiga dan keempat, harus mati bahwa semua yang terjadi karena kehendak Allah. Tidak mungkin ada yang terjadi keluar dari kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Semua yang terjadi karena Allah yang mengadakannya. Ini keimanan terhadap takdir. Orang yang beriman terhadap takdir akan melaksanakan Quran dan Sunnah dan yakin akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah, siapa yang mengikuti lagi, maka dia orang yang beriman. Tidak selanjutnya dia masuk ke dalam jenis yang lebih tinggi, jenis dan ihsan. Rukunnya satu, tetapi dua keadaannya. Anta'bala Allah ka'annaka tara, fa'inna nisakun tara, fa'inna gharab. Kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Hati-hati. Ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya. Bukan melihatnya. Siapa menganggap melihat Allah di dunia, maka pendusta. Dan siapa yang menganggap bahwa agama yang paling hebat adalah ketika seseorang bisa melihat Allah, bisa melihat cahaya, supaya cahaya bisa dimasukkan dalam dirinya, maka tidak ada lebih pendusta dalam itu. Jenjang agama adalah keamanan kata Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Jadi jenjang apa ini? Jenjang kesempurnaan ilmu dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah kamu melihatnya, kepada apa? Ilmu Allah tentang mana Allah, tentang sifat Allah sangat hebat, sangat sehingga seorang-orang melihat Allah, ilmu akan kebesaran Allah, akan kebesaran Allah, melahirkan cinta yang tidak akan dengannya. Sehingga apa? Dia beribadah kepada Allah, seorang-orang melihatnya. Kalau kita tidak bisa ini, maka ada jenjang kedua. Fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Jika kamu tidak mampu seorang-orang melihatnya, maka ada jenjang ini. Yakin bahwa dia betul-betul melihat Allah. Ini namanya jenjang ihsan. Ini kita pahami, tapi melaksanakannya jemaah perlu perjuangan. Dan ingat, tidak akan mungkin kita melaksanakan jenjang ihsan secara harus mantap di atas rukun iman yang enam. Dan tidak akan mungkin kita bisa mantap di atas rukun iman yang enam secara harus mantap di atas rukun iman, di atas rukun Islam yang lima. Inilah agama jemaah. Berislamlah, berimanlah, berislamlah. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang sebenarnya di negeri akhirat. Ini agama Islam. Yang lain-lain, wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala' seorang muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan global dari agama Islam, Islam, iman dan ihsan, dan insyaallah taala hadis salat sunat duhur sebelum santap siang, kita akan lanjutkan pembahasan, masih ada satu pembahasan, pembahasan tentang Islam lebih diperkecil lagi dari tiga pembahasan. Jadi dari tiga pembahasan ini ada lagi kesimpulan dari Islam. Ini akan kita bahas dengan waktu sekitar 10 menit atau sekitar ini. Baik, hadis salat sunat insyaallah taala. Subhanakallah Muhammad, la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.